Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan ni'matnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu syiar agama Islam dan salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum lelaki di dalam masjid. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Para hadirin, barakallahu fikum. Terjaganya diri ini, begitu pula harta, anak, keluarga, agama kita, ini adalah harapan kita semua. Namun masing-masing orang menempuh berbagai macam cara agar mereka bisa terjaga, badan mereka bisa terjaga, keluarga anak mereka terjaga dari berbagai macam gangguan jin, gangguan manusia, atau terjaga dari berbagai macam penyakit. Nah, berbagai macam cara ditempuh. Dari cara yang syar'i atau cara yang begitu pula cara yang mubah yang boleh dilakukan sampai cara yang tidak syar'i yang terkandung padanya kesyirikan. Sehingga ada sebagian yang menggantungkan jimat di rumahnya, menggantungkan kalung jimat di leher anaknya dengan maksud supaya terjaga dari berbagai macam bala, berbagai macam musibah jin atau gangguan manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang satu-satunya zat yang kita harapkan penjagaannya, perlindungannya. Nah, itu akan kita peroleh dengan menjaga syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah Jalla Jalaluh? Bukannya terbalik, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Maksudnya di sini, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan kepada kita. Nah, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangan-larangan. Ini maksud dari ihfazillah, jagalah Allah. Jaga ibadah salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Jaga 6 anggota tubuh kita dari berbagai macam kemaksiatan. Otak kita dari berbagai macam pemikiran yang jelek. Menjaga kedua mata kita dari berbagai macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga 6 mulut kita, jangan sampai masuk 6 dari mulut ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kemaluan kita. Nah, barang siapa yang menjaga mulut dan kemaluannya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jamin baginya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafiza li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi, damintu lahul jannah." Barang siapa yang menjaga antara kumis dan jenggotnya, maksudnya mulutnya, dan menjaga antara kedua pahanya, kemaluannya, damintu lahul jannah, maka aku jamin baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dengan kita menjaga kewajiban-kewajiban kita, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di sini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dari dua sisi, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Yang pertama, yahfaz masalih dunyak. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemaslahatan duniamu. Akan menjaga tubuhmu dari berbagai macam kejelekan, musibah, malapetaka. Nah, di zaman kita ini berbagai macam penyakit muncul. Penyakit-penyakit yang tidak kita kenal sebelumnya, subhanallah, muncul dan susah obatnya. Nah, begitu pula musuh-musuh kita dari kalangan jin dan manusia banyak. Nah, tentu di sini kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sihir, dukun bertebaran. Nah, butuh Allah kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh kita ini agar terjauhi dari berbagai macam kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga syariatnya akan menjaga anak keturunan kita, akan menjaga harta kita, akan menjaga perbendaharaan kita. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala menjaga tubuh kita, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga anak keturunan kita. Ini adalah buah dari kesolehan seseorang. Disebabkan dia menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak keturunannya. Kisah Nabi Khidir beserta Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, seorang umatnya, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, adakah orang yang lebih pintar darimu wahai Musa? Kata Nabi Musa, sebatas pengetahuannya, tidak ada orang yang lebih pintar daripada saya di muka bumi ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam. Allah berkata, ada yang lebih pintar darimu wahai Musa. Dialah Al-Khidr, Nabi Allah Khidr. Berselisih para ulama apakah Khidir ini Nabi atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Namun Allah alam yang lebih kuat, Khidir ini adalah seorang Nabi. Sehingga Nabi Musa mendengar teguran Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada di sana hamba Allah yang bernama Khidir lebih berilmu daripada Nabi Musa. Nabi Musa ingin menuntut ilmu, ingin belajar dari Nabi Allah Khidir. Ini semangat para nabi dalam menuntut ilmu. Sehingga Musa minta kepada Allah untuk ditunjukkan di mana Nabiullah Khidir ini berada. Panjang ceritanya, singkat ceritanya, dan ini yang kita inginkan. Ketika Nabiullah Khidir dan Nabi Musa berjalan, sudah ketemu ini Nabiullah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, sehingga sepakat untuk sama-sama berjalan, dan Nabi Musa diizinkan untuk menuntut ilmu oleh Khidir. Berjalan mereka di sebuah tempat, kemudian disebabkan panjangnya perjalanan mereka, mereka pun merasa lapar dan haus dan minta kepada penduduk sebuah desa untuk dijamu. Namun, penduduk di desa ini tidak mau menjamu Nabiullah Khidir dan Musa alaihissalam. Sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun masih di dalam desa tersebut atau di dalam kota tersebut, mereka menemukan sebuah tiang yang hendak roboh. Fawajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Mereka berdua, Khidir dan Musa, mendapati sebuah tiang yang hendak roboh. Fa'aqamah. Kemudian Nabi Khidir menegakkan tiang tersebut. Setelah itu Nabiullah Khidir mengabarkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kenapa Khidir menegakkan tiang tersebut? Padahal ini adalah puing-puing rumah yang sudah rusak. Ternyata di dalam atau di bawah tiang tersebut ada harta peninggalan seorang bapak untuk anaknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وكان أبوهما صالحا. Adapun tiang yang hendak roboh itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditegakkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, terdapat di bawah tiang tersebut harta. Yang dimana harta ini adalah milik dua orang anak yatim. Dan kedua bapak mereka adalah, bapak dan ibu mereka adalah orang-orang saleh. Perhatikan di sini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta, begitu pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak keturunan orang yang saleh. Nah, disebabkan kesalehan bapaknya, harta yang dia tinggalkan, begitu pula anak keturunannya dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ihfazillah yahfazka, jagalah. Syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Akan menjaga anak keturunan kita, akan menjaga harta kita, rumah kita, keluarga kita, dan akan menjaga tubuh kita. Seorang syekh yang umurnya lebih dari 100 tahun, suatu ketika loncatannya tinggi luar biasa. Loncatan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak muda. Jarang-jarang juga anak muda bisa loncat setinggi itu. Sampai orang-orang terheran-heran yang melihat loncatan yang begitu tinggi dan hebat ini dari seorang kakek-kakek yang sudah lebih umurnya 100 tahun. Mereka bertanya, "Kip, kok bisa? Kamu ini sudah umurmu sekian tahun, masih bisa loncat setinggi itu?" Kata syekh ini, "Hafizna hadhil jawarih minal ma'asi fi sigharina, fahafidha Allah fi kibarina." Sesungguhnya anggota tubuh ini kami jaga. Di saat kami masih muda. Dari berbagai macam kemaksiatan. Saya jauhi segala kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga anggota tubuh ini di saat saya sudah tua. Masih kuat, masih energik. Disebabkan beliau telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjaganya di waktu tuanya. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua terhadap seseorang, dan ini yang lebih berharga dan lebih penting bagi kita, yaitu barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Jalla Jalaluhu akan menjaga agama kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam kerancuan-kerancuan, kesesatan. Allah menjaga akidah kita, manhaj kita, untuk selalu kita berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amalan kita, keyakinan kita sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga berbagai macam syubhat, berbagai macam kesesatan pemikiran, akhlak dan akidah, kita terselamatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan penjagaan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, anggota tubuh kita, dan semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga agama kita, sehingga kita selalu berada di atas al-haq sampai kita meninggal dunia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.